Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Meskipun cuaca yang kurang ya kita nikmati, tetapi itu semuanya adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kita bisa hadir di majelis ilmu, bisa duduk ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya ini adalah insya Allah akan menambah iman kita. Dan ingat, derajat seseorang kelak di surga tergantung imannya. Oleh karena itu, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah wa radhiya'an, dia beliau berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal 'ilm." Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia selain dari ilmu. Wadzalika, kenapa demikian? Li'anna al-muluka hukamun 'alan nas. Karena para penguasa, merekalah sebagai pemimpin-pemimpinnya manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Dan para ulama itulah yang memimpin para raja. Jadi ulama dikatakan pemimpin para raja. Orang-orang berilmu, dia penguasanya para raja. Maka ini yang paling mulia, dan ini yang menambah iman kita, dan ini yang akan membedakan jannah seseorang, surga seorang kelak di hari kiamat. Ilmu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda berkata, dinisbatkan kepada beliau perkataan ini, beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafa, cukuplah sebagai kemuliaan ilmu, an yadda'ihi man la yuhsinuh, orang yang tidak berilmu menganggap dirinya berilmu. Di zaman ini luar biasa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Kalian wahai sahabatku, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman yang ulamanya banyak, khatibnya sedikit, tukang ceramahnya sedikit, wasayakunu ya fi akhir zaman, dan akan datang di suatu zaman nanti, qalilun ulama'uhu wa kathirun khutaba'uhu, ulamanya sedikit, tukang ceramahnya yang banyak. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, faman istamsaka bi ushri dinihi faqad naja. Di akhir zaman, sekiranya seorang di saat ulama sedikit, tukang ceramah yang banyak, tukang kultum yang ramai, ya, dai karbitan yang banyak, kalau sudah tiba zaman seperti itu, orang yang bisa berpegang teguh dengan agamanya, Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, siapa bisa berpegang teguh dengan 1/10 saja dia selamat. Tapi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka usru ma ya'rif, meninggalkan 10% dari Islam, faqad halak, dia celaka. Jadi di zaman dahulu ketika ulama banyak, para sahabat, para tabi'in banyak, meninggalkan 1/10 dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka. Di akhir zaman kita yang seperti ini, ulamanya sedikit, tukang ceramah yang banyak, yang mampu berpegang teguh dengan 10% saja dari Islam yang murni itu, dia selamat. Oleh karena itu ilmu ini mulia para jamaah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radha mengatakan, "Kafa bil ilmi syarafa an yad'ihi man la yuhsinu." Cukuplah suatu kemuliaan bagi seorang cukuplah ilmu itu mulia ketika orang yang tidak berilmu mengatakan dirinya berilmu, wa yafraha bihi idza nusiba ilaih, dan dia bangga senang kalau dikatakan berilmu. Ya. Senang. Bahagia dikatakan al-alim, al-allama, tuan guru, kiai, apalagi 5 meter dia punya titel, masyaallah. Tapi kalau enggak ada titelnya apa bilangnya? Mungkin salah alamat, bukan saya ini, Pak, katanya. Akhir zaman. Dan ini dia mulianya ilmu itu. Orang enggak berilmu senang dikatakan berilmu. Wa kafa bil jahli dhamma, dan cukuplah suatu celaan terhadap kejahilan, an yatabarra minhu man huwa fihi. Orang yang jahil berlepas diri, tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahil. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, kullu sifatin madahallahu bihil abda fil Qur'an fahuwa min thamaratil ilmi wa natijatuhu. Seluruh pujian Allah Azza wa Jalla, sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an terhadap seorang hamba, itu dikarenakan hasil dari ilmu, buah dari ilmu. Allah memuji hambanya karena hambanya itu berilmu. Wa kullu dhammin dhammahu, seluruh celaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba, fahuwa natijatul jahli wa thamaratuhu, itu akibat kejahilan dan buah dari kejahilan. Oleh karena itu mari kita belajar sebagaimana kata syair, ta'allam falaysal mar'u yuladu 'alima, belajarlah seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan juga lebih baik dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu bisa diraih, bisa didapatkan dengan belajar. Tidak ada kata-kata telat para jamaah, tidak ada. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, dulu dia ahli qiraat, ahli baca Quran. Di akhir zaman, di akhir hayat dia, setelah 40 tahun dia berpindah arah, banting setir menjadi apa? Ulamaul hadis. 40 tahun. Jadi tidak ada kata ya terlambat, tidak ada kata telat. Ya minimal kita ini apa? Mengetahui kewajiban kita sebagai hamba terhadap Allah tabaraka wa taala, terhadap Allah, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan malam ini kita akan mengkaji satu tema, kewajiban setiap muslim mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya dan meninggalkan seluruh ucapan, seluruh perbuatan apabila berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun iman, al-imanu billah. Terus diantaranya apa? Al-imanu bir rasul, beriman kepada para rasul. Syahadatain. Dengan syahadatain orang kafir masuk Islam. Dengan syahadatain orang kafir dia akan tertahan hartanya, tidak akan diambil, tidak akan menjadi harta rampasan. Dengan syahadatain jiwanya akan terjaga, tidak akan dibunuh. Dengan syahadatain dia akan mendapatkan kunci surga dan mudah dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Taib, Allah Azza wa Jalla sebutkan kewajiban setiap muslim mentaati nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengedepankan, mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun, apalagi ucapan kita. Nanti kita akan dengarkan bagaimana sikap-sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman pada surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Rabbmu, la yu'minun, manusia ini tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga ya Muhammad engkau dijadikan hakim, jaksa, qadhi, fima syajara bainahum, dalam masalah yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhaita. Kemudian setelah Nabi memberikan keputusan, tidak ada sempit hati, sempit dada menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, patuh setunduk-tunduknya terhadap keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru orang beriman. Saya ambil contoh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyewa tanah. Sewanya dari hasil tanah itu sendiri. Misalkan dua petak, yang punya tanah, petak yang pertama sewanya. Yang nyewa mendapatkan petak yang kedua. Ini cara ya dahulu dalam sewa-menyewa tanah. Bukan menghargakannya 1 juta, 2 juta, 10 dinar, 20 dinar, tidak. Tapi cara mereka seperti itu. Lantas datanglah berita dari sahabat yang lainnya, yang perawi ini dari pamannya datang membawa berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sewa model seperti ini. Harus dengan maklum harga yang ditentukan, diketahui harganya. Ya, satu musim 1 juta atau dua kali musim berarti 5 juta misalkan atau 2 juta. Harus seperti itu. Adapun hasilnya sewanya dengan hasil tanah yang ada, peta pertama itu untuk sewanya, peta yang kedua bagian yang menyewa, ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Sahabat mengatakan, "Innalana amran kana lana fihi naf'a." Sungguh, cara kita menyewa di zaman dahulu itu ini manfaat bagi kita. Wa tawa'iyatullah wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya, anfa'ulana, lebih bermanfaat bagi kita, katanya. Mereka sewa dengan cara seperti itu, mereka anggap manfaat. Namun karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, itu lebih bermanfaat ditinggalkan cara sewa seperti itu. Ternyata apa yang dilarang oleh Nabi pasti mudarat pada jamaah. Apa mudaratnya? Sekiranya sekarang dia menyewa tanah, dengan harga atau dengan sewanya dari hasilnya, peta pertama, peta yang kedua, peta pertama untuk yang punya tanah, peta kedua untuk yang menyewa. Sekiranya peta pertama rusak bagaimana? Yang untung yang menyewa. Tapi sebaliknya, sekiranya peta pertama yang punya tanah yang baik, kemudian yang menyewa tidak baik, bagaimana? Subhanallah. Maka apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mudarat. Cuma ada kita yang tahu, ada kita yang tidak tahu. Maka oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima dia. Terima dengan lapang dada. Dan itulah dia sikap orang yang beriman. Ayat yang kedua. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, kita punya pilihan yang lain. Jadi gak boleh milih yang lain kalau Allah Rasulnya memilihkan kita. Jadi gak boleh orang mengatakan ketika datang dalil, "Oh, saya juga punya dalil." Tidak boleh. Atau apa? "Oh, kita beda-beda jalan." Tidak boleh. "Oh, kita beda-beda faham." Tidak boleh. Karena apa? Quran kita satu. Allahumma, kecuali kalau memang dari zaman dahulu sahabat sendiri berselisih dan diikrar perselisihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita yang mengatakan berselisih sementara dalil tidak mengatakan demikian, tidak boleh. Jadi orang beriman, laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, terima dia. Kenapa? Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang maksiat kepada Allah Rasulnya, tidak mengikuti pilihan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata dan jelas. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ini membawakan sebuah athar tentang kisahnya salah seorang sahabat, yang sahabat ini dinamakan Julaibib. Yang mana Julaibib ini ya rupa sudah tidak mendukung segi rupa. Tapi Nabi katakan apa? Huwa minni wa ana minhu. Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Sahabat. Ditawari oleh Nabi SAW menikah. Kalau mendengar Julaibib, ya, dikira tidak serius orang-orang. Kenapa? Rupa sudah tidak tampan. Harta enggak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan, kamu mau nikah? Mau ya Rasulullah, tapi kan kau tahu siapa aku. Bayangkan, siapa yang datang meminangkan Julaibib? Rasul SAW. Nah, sekarang kan kita kalau kita mau maju meminang seorang, kita cari yang paling hebat. Jadi jubirnya. Supaya yang mau dipinang ini ya tidak ada alasan untuk menolak. Ini sekarang Rasul SAW, afdalul khalq, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dia yang datang meminangkan Julaibib. Diketuk pintunya Ansar. Ya. Marhaban bi Rasulullah, selamat datang Rasulullah. Apa hajat mi Rasulullah? Aku datang ingin meminang putrimu. Oh, ahlan, marhaban ya Rasulullah. Tapi bukan untuk aku, kata Nabi. Siapa? Julaibib. Begitu dengar Julaibib, mundur sahabat. Oh, kalau begitu saya ngomong sama ibunya dulu, katanya. Alasan. Pintu kedua begitu, pintu ketiga, begitu pintu berikutnya, didengarlah perkataan ini oleh sang anak, sang perempuan yang akan dipinang oleh Nabi SAW untuk si Julaibib. Apa katanya berteriak? Jangan engkau tolak kemauan Nabi SAW. Jangan. Akhirnya apa? Dinikahkan. Tidak selang lama begitu dinikahkan, ternyata datang perintah untuk berperang dari pemimpin tertinggi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syarat, salah satu syarat untuk iqamatul jihad, menegakkan peperangan, harus ada bendera dari penguasa. Jadi jangan asal jihad-jihatan. Ya, jangan tertipu, terpengaruh, ini dia jihad, ini bom jihad. Jangan. Kalau tidak ada liwa, kalau tidak ada bendera dari penguasa, tidak ada izin dari penguasa, Nabi SAW bersabda, "Man qatala tahta rayatin 'ammiyah yaghdhabu li'asabiyyah." Siapa yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, dia berperang karena apa? Asabiyyah, fanatisme, kesukuan dan semisalnya, famata, lalu dia mati, famitatuhu mitatan jahiliyah, kematiannya seperti kematian jahiliyah. Ini harus ada pemimpin. Nah, berangkat Julaibib. Begitu selesai peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tafqiduna ahadan?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Dicari-cari, enggak ada, Rasulullah sudah habis. Nabi mengatakan, "Cari lagi," katanya. Setelah dicari, ternyata apa? Ditemukan 7 mayat musyrik di sekelilingnya si Julaibib ini. Berarti dia yang bunuh. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia dengan tangannya. Yang menjadi sarirnya, yang menjadi kerandanya, yang jadi kerandanya tangan Nabi SAW sambil digalikan. Jadi kadang-kadang kalau zaman dahulu itu tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan sudah siap liang lahatnya ya. Kalau dulu enggak. Ya, jadi kadang-kadang Nabi SAW datang langsung nunggu lahat digali. Nah, di saat itulah Nabi berkesempatan menyampaikan tausiah, peringatan. Jadi tidak setiap pemakaman peringatan terus, akhirnya enggak ingat-ingat. Jadi Nabi memberi peringatan itu kapan? Ketika sampai di kuburan belum digali. Akhirnya digali, lalu dibawalah ya tentang hadithul bara yang sudah disampaikan oleh Sufyan di sini, bagaimana perjalanan ruh ya si kafir dengan yang mukmin tersebut. Jadi itu kisahnya hadis tersebut. Nah, Nabi dengan tangannya ya dipegang Julaibib ini ya menjadi kerandanya. Sambil digalikan, langsung Nabi SAW bersabda, "Huwa minni wa ana minhu." Julaibib ini bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Akhirnya apa? Berarti otomatis istrinya janda. Apa kata Nabi SAW? "Allahumma subha 'alaiha subha." Ya Allah, tuangkan rezeki itu kepada istrinya. Apa kata riwayat itu? Tidak ada janda yang terkaya di Madinah selain dari istrinya Julaibib. Karena apa? Dia telah mewujudkan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah Rasulnya memutuskan sesuatu, kita punya pilihan yang lain. Tidak pantas para jamaah. Segede apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, sebesar apapun kita punya jubah, punya sorban, punya nama, punya titel, tetapi Allah memutuskan A, wajib kita ikut. Ya, oleh karena itu dalam beragama jangan pakai ra'yu pendapat akal kita. Waktu Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kalau dilihat perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang kafir musyrik Mekah ini zalim benar perjanjiannya. Zalim. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Anu'tid daniyata fi dinina?" Ya Rasulullah, masa kita hina begini katanya. Marah Umar ini. Masa kita dihinakan ini katanya. Perjanjiannya sama sekali tidak memihak kepada kaum muslimin. Akhirnya datanglah Umar ini kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, masa kita begini dihinakan dengan perjanjian itu? Karena Nabi enggak bisa mau umrah ditahan. Ditahan. Lalu tulis surat, "Hadza min Muhammad Rasulillah." Ini dari Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? "Ya Muhammad, kalau kami tahu engkau itu rasul, kami enggak cegah engkau masuk haram," katanya. Robah. Ali enggak mau merubah, enggak mau ya Rasulullah katanya. Mana dia tempat tulisannya itu? Dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Hadza min Muhammad bin Abdullah. Datang Umar kepada Abu Bakar. "Bagaimana Abu Bakar?" katanya. Apa kata Abu Bakar yang punya iman yang kuat? "Ilzam gharza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ikuti sudah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah perjanjian itu ternyata bukan satu negeri yang terbuka. Khaybar tempat Yahudi itu dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mekah pun dibuka juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tanpa peperangan Mekah itu takluk. Apa kata Umar setelah ya melihat sikapnya yang tadinya ya dia itu temperamen ini orang musyrik ini, masa kita dihinakan dengan perjanjian ini? Apa kata Umar setelah melihat apa hikmah di balik keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittahimur ra'ya fid din. Hai jamaah, wahai kaum muslimin, dalam urusan agama jangan tuduh dalil tapi tuduh akal kita yang rusak, kata beliau. Aku ingin tolak keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keputusan Nabi. Tapi apa? Apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maslahat bagi kita semua. Maka tidak pantas. Maka akhir ayat mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang maksiat kepada Allah Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sekarang begitu kita memegang teguh Al-Qur'an was sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, orang mau kata apapun silakan. Orang boleh berbicara, tetapi ingat, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ya, apa yang muncul dari ucapan kita, ada malaikat yang menghadirinya, yang siap mengintinya dan mencatatnya para jamaah. Jadi gak sembarangan, orang gak boleh macam-macam berbicara. Apapun katanya, ini ajaran ini sesat, ini bilang sesat, dan semisalnya, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita, ketika kita mengetahui itu hak, itu adalah benar dari Allah Rasulnya, dengan burhan, dengan bukti, dan bisa dipertanggungjawabkan, bismillah kita ikuti dia. Itulah keputusan Allah dan itu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya. Dalam surah An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, hati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, dia akan ditimpa fitnah. Atau akan ditimpa azabun alim, azab yang sangat pedih. Ya jemaah, nerakanya akhirat juz'un min tis'atin wa sittina juz'an min nar dunia. Api neraka itu ya kelipat dibandingkan api dunia yaitu 69, berarti 70 kali lipat api neraka dibandingkan api dunia ini. Para sahabat mengatakan, "In kanat hilakaf ya Rasulullah, sekiranya api dunia dipakai menyiksa kita sudah cukup ya Rasulullah," katanya. "Apalagi tambah kali ya, tambah 69 kah? 9 kali. Bagaimana neraka itu?" Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla ya dalam surah Al-Muddathir, "La tubqi wa la tadhar." Neraka ini, jahannam ini, "La tubqi wa la tadhar." Tidak menyisakan tulang, tidak menyisakan daging, semuanya hancur. Lawahatul lil bashar. Saking panasnya kulit. Yang kulit api, penduduk api neraka berapa? 3 mil tebalnya. Itu semuanya menjadi matang dibuat. Maka Allah SWT mengatakan, "Falyahdhar," waspada, "orang-orang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi saghirihi wa kabirihi," kecil maupun besar. "Antusibahum fitnah," mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Yang paling jelas di antara contoh tafsir dari ayat ini, surat An-Nur ayat 63 ini, adalah kisah Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, muttafaqun ala imamatihi wa jalalatihi, sepakat para ulama tentang keimamannya. Dan dia satu-satunya ulama yang tidak pernah keluar belajar dari kota, dari tempatnya. Yang mana ulama lain keluar belajar. Bagaimana dia akan keluar belajar? Karena Madinah sendiri kota ilmu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ada orang bertanya kepadanya, "Min aina uhrim?" "Wahai imam, dari mana aku mulai ihram?" Ihram, ya, masuk ke ibadah umrah ataupun haji. Kalau kita jamaah Indonesia, kalau langsung ke Mekah dari Yalamlam namanya. Namanya sekarang Sa'diyah, di atas pesawat. Ya, itu miqatnya orang Yaman dan yang semisal dengan Yaman arahnya. Kemudian Madinah namanya Dzulhulaifah. Ya, kemudian Qarnul Manazil untuk orang Najd, ya, untuk Riyadh dan semisalnya. Kemudian Dzatu Irqin untuk orang Irak, kemudian Al-Juhfah ini untuk orang Mesir dan Syam. Nah, orang ini bertanya di Madinah, "Dari mana aku mulai ihram?" Ya, kalau kita laki-laki pakai apa? Izar warida, sarung yang warna putih itu, kemudian rida selendangnya. Kalau wanita dengan pakaiannya biasa, hanya tidak boleh pakai cadar. Nah, dari mana aku ihram? Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban singkat para jamaah. Dari mana aku ihram wahai imam? Dari mana Nabi mulai, di sana kamu mulai, katanya. Jadi enggak perlu diterangin, kamu mulai dari sini begini begini, enggak, singkat. Apa katanya? Dari mana aku ihram? Dari tempat Nabi mulai ihram. Di mana Nabi ihram? Karena dia orang Madinah, maka ihramnya dari Dzulhulaifah. Orang sini mengistilahkannya Bir Ali. Hakikatnya Bir Ali ini adalah khurafatnya Syiah masuk ke Ahlus Sunnah. Apa itu? Dikatakan ada khurafat cerita yang dusta bohong bahwasanya Ali membunuh setan lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur katanya. Lalu dinamakan Bir Ali, sumur Ali katanya. Ini afkar khurafatnya, dongengnya, lelakanya Syiah masuk ke kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nama hakikatnya Dzulhulaifah. Lah, orang ini mengatakan apa? "Ya imam, kalau saya ingin ihramnya dari Masjid Nabawi saja, Masjid Nabawi. Dari kubur Nabi biar lebih barokah." Apa jawaban orang ini? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? "La taf'alini akhsha 'alaikal fitnah." Jangan, aku khawatir kamu kena fitnah nanti. "Hei imam," kata orang ini lagi berdalih, "apa fitnahnya? Aku kan hanya menambah beberapa mil saja." Ya, Dzulhulaifah dengan Masjid Nabawi. "Ya, hanya beberapa mil saja aku tambah," katanya. Apa kata beliau? "Wa ayyu fitnatin ashad au a'zam min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw lam ya'malha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada fitnah paling besar selain dari engkau melihat, memandang dirimu telah mengerjakan suatu keutamaan dan kemuliaan yang Nabi sendiri belum mengerjakannya. Jadi kita anggap mulia, tetapi ternyata tidak pernah mengerjakannya, dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fitnah paling besar. Jadi ada suatu amalan kita anggap mulia. Begitu kita anggap dia mulia, kita yang mengerjakan. Tapi lihat ke belakang, sudahkah Nabi mengerjakan? Ternyata Nabi tidak pernah mengerjakan. Kok kita yang mengerjakan? Maka ini namanya fitnah paling besar. Bisa ulangi, kata beliau, wa ayyu fitnatin asyad, tidak ada fitnah yang paling dahsyat selain dari engkau melihat dirimu telah mengerjakan suatu kemuliaan yang Nabi sendiri belum pernah mengerjakannya. Berarti apa para jamaah? Seluruh kebaikan Nabi sudah kerjakan. Seluruh memasukkan surga Nabi sudah praktikkan. Perasa para sahabat sudah laksanakan. Berarti apa? Tidak ada jalan kita untuk menambah. Tidak ada jalan kita untuk berkreasi, berkreatif dalam hal ini. Kita dituntut untuk ikut saja. Tapi ke mana yang kita ikuti kalau tidak belajar? Maka perlu dipelajari dari sumbernya, kitaban wa sunnatan bifahmi salafin as-salih, Al-Quran maupun sunnah yang sahih, hadis yang sahih, dengan pemahamannya para generasi yang terbaik dari umat ini. Maka dikatakan tidak ada fitnah yang paling besar selain dari kita telah menganggap diri kita mengerjakan suatu kemuliaan yang Nabi belum pernah mengerjakannya. Berarti apa? Orang belakangan untuk lebih baik dari Nabi mustahil. Mustahil. Karena apa? Seluruh kebaikan Nabi sudah contohkan. Karena Nabi bersabda, ma min amalin yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Seluruh amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan seluruh ucapan yang berseberangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kaidah dalam beragama. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Allah azza wa jalla, dan mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas ucapan siapapun, dia imam, dia syekh, dia ustaz, dia kiai, dia tukang penceramah, dia tutor, apalagi model-model kita, ya. Jadi mengedepankan selain dari sabda Rasul dan qala Allah di atas Allah dan Rasulnya, ini adalah sangat fatal dan berbahaya. Yang Allah sebutkan di awal suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Kemudian di ayat-ayat setelahnya, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan pula kalian mengangkat suara memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil kawan kalian sendiri, teriak-teriak, jangan. Antah bata amalukum, Allah hancurkan amal kalian. Maka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan Rasul di atas ucapan siapapun, ini dasar kita beragama yang kedua setelah la ilaha illallah. Dan disinilah dibangun agama itu. Dan ini makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Islam tegak di atas dua pondasi. Pertama, alla yu'bada illallah, jangan disembah siapapun apapun kecuali Allah. Yang kedua, wa an yuta'a Rasulullah, dan tidak ada yang ditaati kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk mendapat hidayah, keberuntungan, keselamatan dari fitnah dan masuk ke dalam surga melainkan dengan mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taati dia, kalian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.